Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat Abi Yahya Suhaib bin Sinan radallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini. Sungguh menakjubkan sifat orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sebenarnya sifat orang yang beriman itu seluruhnya adalah kebaikan baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidaklah terdapat kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sara'u syakara fa kana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka syukur satu hal yang baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, dan sabar itu tentu satu hal yang baik atau bahkan lebih baik baginya. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka ajaban dalam bahasa Arab itu bisa kita terjemahkan dengan mengherankan, bisa juga kita terjemahkan dengan mengagumkan. Mengherankan dalam artian negatif, mengagumkan dalam artian positif, dan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mengagumkan atau menakjubkan dalam makna yang positif. Maka di sini An-Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis yang dibawakan oleh sahabat Suhaib Ar-Rumi, menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan dan mengagumkan keadaan dan sifat orang yang beriman, seluruhnya adalah baik. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menampakkan al-ajab, menampakkan keterkaguman. Dan ajab di sini adalah ala wajhil istihsan, ajab dalam makna positif, yaitu kagum. Dengan keadaan orang yang beriman, yaitu kondisinya, maka kondisi orang yang beriman seluruhnya adalah baik, dan ini tidaklah terjadi kecuali pada orang yang beriman. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam merinci perkara orang yang beriman yang seluruhnya baik itu, dengan Nabi sampaikan, orang yang beriman jika mendapatkan kesenangan, hal yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, bersabar, maka itu yang baik, itu adalah satu hal yang lebih baik untuknya. Inilah keadaan orang yang beriman. Maka setiap orang berkaitan dengan takdir yang Allah berikan kepadanya, ada dua kemungkinan, ada takdir yang menyenangkan dan ada takdir yang menyusahkan. Dan manusia ketika mendapatkan bagian takdir ini, baik yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan, maka terbagi menjadi dua kelompok. Pertama sikap orang yang beriman, dan yang kedua sikap orang kafir. Sikap seorang mukmin dan sikap orang yang tidak beriman. Maka mukmin, maka seorang yang beriman dalam setiap keadaan yang Allah takdirkan untuknya berada dalam kebaikan. Jika dia mendapatkan kesusahan, bersabar terhadap takdir Allah, dan dia bersabar untuk menunggu datangnya kabar gembira dari Allah. Karena kesusahan itu tidak akan terus menerus, pasti ada titik akhirnya, tinggal ditunggu saja. Dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang dia miliki. Dan ini ada satu hal yang lebih baik untuknya. Dan dengan ini, dengan sikap semacam ini, maka seorang yang beriman mendapatkan pahala orang yang fana la bihadza ajra sabirin, maka dengan itu dia mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Di situ tertulis so'imin, ya tentu kayaknya tidak nyambung. Kemudian jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan berupa nikmat agama, ya bisa yaitu mendapatkan ilmu ataupun bisa melaksanakan amal soleh, dan boleh jadi hal yang menyenangkan tersebut berupa nikmat dunia semacam harta, anak, dan istri, maka orang yang beriman bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syukur bukan hanya semata-mata ucapan aku bersyukur kepada Allah. Namun syukur yang hakiki adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat untuk taat. Maka orang yang beriman bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan ini adalah satu hal yang baik untuknya. Ketika mendapatkan nikmat bersyukur, maka seorang hamba itu malah jadinya dapat dua nikmat. Nikmat agama yaitu berupa taufik untuk bersyukur, dan nikmat dunia itu sendiri. Ketika mendapatkan kenikmatan duniawi dia bersyukur, maka dengan bersyukur dia mendapatkan dua nikmat. Karena bisa bersyukur itu nikmat tersendiri, dan nikmat dunia yang didapatkan dan nikmat yang lain. Yaitu nikmat duniawi berupa hal yang menyenangkan, dan nikmat agama berupa dimudahkan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Inilah kondisi orang yang beriman, selalu dalam kebaikan, baik tertimpa hal yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan. Sebaliknya orang yang kafir, maka dalam keburukan wal-iyadzubillah, yaitu ketika mendapatkan kesusahan tidak bersabar, bahkan berkeluh kesah, bahkan berkata-kata celaka dan celaka, bahkan boleh jadi mencaci maki waktu dengan mengatakan ini betapa sialnya hari ini, betapa ini adalah hari sial. Maka dia caci maki hari yang dia tidak punya salah apa-apa. Dia tidak menjadi sebab orang itu celaka. Bahkan tidak sedikit yang bahkan sampai tega mencaci Allah Azza wa Jalla. Dan dengan mengata-ngatai Allah itu kejam, Allah tidak sayang dengan diriku, atau kalimat semacam itu. Dan orang yang kafir, orang yang tidak memiliki iman, jika mendapatkan hal yang menyenangkan tidak bersyukur kepada Allah, maka kesenangan tersebut akan jadi tambahan hukuman baginya di akhirat. Karena orang kafir tidaklah makan satu suapan, tidak minum satu teguan, kecuali itu akan jadi tambahan dosa. Meskipun jika yang melakukannya adalah orang yang beriman, tidak menjadi tambahan dosa. Namun untuk orang kafir, setiap teguk air yang dia minum menjadi tambahan dosa, dan setiap suap makan yang dia makan jadi tambahan dosa, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Di antara dalilnya adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-32, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik, rezeki yang menyenangkan, makanan yang enak-enak. Katakanlah makanan yang enak-enak dan perhiasan-perhiasan itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan murni untuk orang yang beriman di akhirat nanti. Maka kenikmatan duniawi Allah katakan itu Allah tujukan untuk orang-orang, khusus untuk orang-orang yang beriman. Namun meskipun realitanya orang kafir bisa merebutnya. Namun kapan dia tidak bisa direbut oleh orang kafir? Nanti pada hari kiamat, betul-betul murni untuk orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, adapun untuk orang-orang yang beriman, maka kenikmatan duniawi itu tidaklah untuk fasilitas untuk mereka. Sehingga ketika mereka makan, maka ini jadi tambahan perbuatan haram yang mereka kerjakan. Mereka akan dapat tambahan hukuman pada kiamat karena hal tersebut. di samping hukuman karena kafirnya, karena hukuman karena sekian kintal yang dia, nasi yang dia makan seumur hidupnya. Maka orang kafir selalu dalam keburukan, baik ketika mendapatkan kesusahan ataupun kegembiraan, lain halnya orang yang beriman yang selalu dalam kebaikan. Oleh karena itu maka ketika orang kafir, ketika kaum muslimin menang perang dan mendapatkan harta rampasan dari orang kafir dan itu halal bagi orang yang beriman, maka harta rampasan perang disebut fai'un, yang artinya adalah kembali. Karena kembali ke tangan orang yang benar, kembali dipegang oleh orang yang memang aslinya nikmat dunia tersebut Allah tujukan untuknya. Pelajaran yang kita petik dari hadis ini berisi motivasi untuk beriman dan meningkatkan keimanan. Karena orang berimanlah yang selalu dalam kebaikan dan selalu dalam kenikmatan. Susah sekalipun dapat nikmat, yaitu nikmat bisa bersabar. Kemudian di sini menunjukkan dorongan untuk bersabar menghadapi kesusahan, dan sabar menghadapi kesusahan adalah sifat orang yang beriman. Maka setelah Nabi tegaskan sabar ketika mendapatkan kesusahan adalah sifat orang yang beriman, maka wajib atas diri kita sekalian untuk introspeksi. Kira-kira ada pada diri kita sifat orang yang beriman ataukah tidak. Maka jika kita lihat diri kita ketika mendapatkan kesusahan itu bersabar dan bisa mengharap pahala dari Allah, menunggu datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berusaha dan berharap dapat pahala dari Allah, maka ini satu hal yang menggembirakan karena ini adalah tanda iman. Namun jika sebaliknya, maka kita patut mencela falum nafsaka, maka celalah dirimu sendiri, maka celalah diri kita sendiri. Kemudian hendaklah kita revisi jalan hidup kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri sehingga menjadi orang yang tidak semacam itu, namun menjadi orang yang punya sifat orang-orang yang beriman. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, dorongan untuk bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Maka jika seorang itu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat, maka itu adalah bagian dari taufik Allah untuknya. Dan ini adalah di antara sebab bertambahnya nikmat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabbmu memberikan pengumuman, jika kalian bersyukur niscaya akan aku tambahi, jika kalian ingkar sesungguhnya siksaanku adalah siksaan yang keras. Maka bersyukur adalah sebab bertambahnya nikmat, boleh jadi bertambah secara kuantitas ataupun bertambah secara kualitas dengan bertambahnya keberkahan rezeki yang Allah berikan. Maka jika Allah memberikan taufik kepada seorang untuk bersyukur, maka taufik untuk bisa bersyukur adalah sebuah nikmat tersendiri, sehingga nikmat tersebut memerlukan syukur yang kedua. Kemudian jika kemudian dia bersyukur atas bersyukur untuk yang kedua kalinya atas nikmat, diberi taufik untuk bersyukur, maka ini juga satu nikmat yang memerlukan syukur yang ketiga. Taufik untuk bersyukur, kemudahan dari Allah untuk bersyukur, itu adalah nikmat yang memerlukan syukur, sehingga tidak ada titiknya. Sehingga tidak ada titiknya. Wahakadha, demikian seterusnya. Orang dapat nikmat duniawi, maka dia perlu bersyukur. Dan taufik dari Allah, dapatkan kemudahan untuk bisa bersyukur, adalah nikmat yang perlu untuk disyukuri. Nah kok bisa bersyukur lagi? maka itu nikmat yang lain yang juga perlu disyukuri lagi. Bisa bersyukur lagi, loh, itu nikmat yang lain yang perlu disyukuri lagi. Sehingga kewajiban bersyukur itu tidak pernah berhenti. Kewajiban bersyukur itu tidak pernah berhenti karena diberi keringanan untuk bisa mensyukuri nikmat duniawi. Ada satu nikmat yang memerlukan syukur. Karena bersyukur adalah satu hal yang sedikit orang yang melakukannya, maka jika Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bersyukur, membantu kita untuk mudah bersyukur, maka itu nikmat yang lain. Oleh karena itu ada orang Arab yang mengatakan, "Idza kana syukri nikmatallahi nikmah." Jika syukurku atas nikmat Allah adalah satu nikmat. "Alayya lahu fi misliha yajibu syukru." Itulah nikmat Allah atas diriku, maka Allah maka kita wajib bersyukur kepadanya. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena diberi taufik untuk bersyukur. Fa kaifa buluhu syukri? Jika demikian, kapankah selesainya kewajiban bersyukur? Ila bifadli, kecuali dengan anugerahnya. Wa in talatil ayyam, meskipun hari itu semakin Allah tambahi, wattasalal al umur, dan umur semakin panjang, maka syukur tidak pernah punya titik akhir. Karena taufik kemudahan untuk bisa bersyukur, nikmat yang juga memerlukan syukur, dan demikian seterusnya. Maka syukur itu tidak ada titiknya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sangat menghargai, meskipun sikap kita adalah sedikit syukur kepadanya. Atas nikmat yang demikian banyak Allah berikan kepada kita. Maka benarlah perkataan penyair tersebut, karena Allah jika memberikan taufik kepada kita untuk bersyukur, maka taufik untuk bersyukur adalah nikmat yang juga memerlukan syukur yang baru. Dan jika kita bisa bersyukur untuk kedua kalinya, maka itu nikmat yang lain yang memerlukan syukur berikutnya. Jika berhasil bersyukur, maka itu nikmat yang lain yang juga memerlukan syukur berikutnya, wahalu majara, dan seterusnya. Namun banyak di antara kita pada hakikatnya sering lupa dengan hal ini. Saya tidak menyadari bahasanya diberi kemudahan untuk bersyukur adalah satu nikmat yang juga membutuhkan syukur berikutnya. Nas'alallaha ayyukidza qulubana wa qulubakum, semoga Allah membangunkan hati kita sekalian, memperbaiki amal kita sekalian, sehingga innahu jawadun karim, sehingga dia adalah zat yang maha pemurah, lagi zat yang maha pemurah. Kemudian hadis berikutnya di Riyadhus Shalihin adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat berat di akhir-akhir hidup beliau, ja'ala yatarasyahu, maka Nabi bolak-balik pingsan. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, maka Fatimah ketika itu nengok bapaknya yang sakit dan melihat keadaan bapaknya yang demikian mengenaskan, bolak-balik pingsan karena beratnya sakit yang beliau derita. Maka Fatimah mengucapkan kata-kata kasihan, dengan ungkapan kasihan dengan beratnya penderitaan ayahnya. Wakarba abah, betapa susahnya bapakku. Maka mendengar ucapan Fatimah ini, Nabi pun memberikan respon dengan mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, bapakmu tidak akan susah lagi setelah hari ini. Ini hari terakhirnya susah. Falamma mata, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Fatimah mengucapkan ungkapan kesedihan atas meninggalnya ayahnya dengan mengatakan, ya abtah ajaba rabba da'ah, wahai ayahku, sungguh engkau telah merespon, menjawab panggilan Rabbmu. Ya abata man jannatul firdausi ma'wa, wahai ayahku, engkau adalah seorang yang surga firdaus adalah tempat kembalinya. Ya abata ila Jibril nak, wahai ayahku, sesungguhnya kabar kematianmu layak untuk disampaikan kepada Jibril. Falam madufina, maka tatkala Nabi dimakamkan, maka Fatimah radhiallahu anha, atau alaihissalam berkata kepada Anas, ya Anas, atobat anfusukum antahtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turab, tikahkah kalian menyiramkan tanah di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam sebuah hadis yang sahih diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini penulis Riyadhus Shalihin An-Nawawi rahimahullah taala mengutip satu hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahasanya menceritakan bahasanya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi terasa berat gara-gara sakit yang mengantarkan pada kematian beliau, maka Nabi berulang kali pingsan. Min siddati ma yusibuhu, karena betapa beratnya derita yang menimpa beliau, maka ja'ala yursha alaih, maka beliau pun pingsan karena beratnya dan susahnya sakit tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wasalam di sakit yang mengantarkan beliau pada kematian itu ditambahi demamnya dua kali lipat dari demamnya umumnya manusia. Kalau demam boleh jadi panas sampai sekian, 38 atau bahkan 40, Nabi dua kali lipatnya. Wal marad, dan dilipat gandakan sakit yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dijelaskan dalam hadis yang lain, karena yu'aku, Nabi diberi demam sebagaimana demam yang dialami oleh dua orang. Demam yang harusnya dialami dibagi untuk dua orang itu ditimpakan kepada Nabi seorang diri. Dan hikmah dari hal ini adalah dalam rangka supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai derajat sabar yang paling tinggi. Karena sabar adalah kedudukan yang mulia yang tidak bisa diraih kecuali dengan ujian, dan ujian dari Allah azza wajal. Karena sebenarnya tidak ada kesabaran kecuali karena hal yang menyusahkan. Maka jika seorang itu belum pernah mendapatkan satu kesusahan, satu hal yang menyusahkan dirinya, bagaimanakah bisa diketahui kalau dia orang yang bersabar? Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami akan menguji kalian sehingga kami tahu siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi demam sebagaimana demamnya dua orang. Lah karena itu wajarlah kalau Nabi pingsan berkali-kali. Dan di hadis yang lain disampaikan, setiap kali Nabi selesai pingsan, beliau minta air dan beliau gunakan untuk mandi. Maka Fatimah radhiallahu anha kasihan dengan kondisi Nabi, dengan merespon wakarba abah, kasihannya betapa susahnya ayahku. Maka beliau tatawajjuh mengungkapkan perasaan sakit hatinya atau susah hatinya dikarenakan derita Nabi. Ini satu hal yang perlu dimaklumi karena dia adalah seorang perempuan, dan umumnya perempuan adalah tidak kuat untuk bisa bersabar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menghibur Fatimah dengan mengatakan, ayahmu tidak akan lagi mendapatkan kesusahan sejak hari ini, setelah hari ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau meninggalkan dunia, maka beliau berpindah kepada Rafiqul A'la. Sebagaimana ketika setiap kali Nabi pingsan, maka beliau mengatakan, atau setiap kali dan tatkala Nabi yarsyahu al-maut, ditatangi kematian, ajal mulai tiba. Maka doa Nabi dan ucapan Nabi adalah Allahumma rafikal a'la, Allahumma fi rafikil a'la, ya Allah, berilah aku teman-teman yang baik, berilah aku teman-teman yang terbaik, itulah para malaikat dan yang lainnya. Dan Nabi mengucapkan hal tersebut sambil memandangi langit-langit atau langit-langit rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka wafatlah Rasul alaihi salatu wasallam. Maka ketika Rasul wafat, Fatimah radhiallahu anha mengungkapkan kesedihannya, bahasa kasarnya meratap, namun kalimat ratapan yang ringan, tidak bermakna merasa marah dengan takdir Allah. Fatimah mengatakan, ajaba rabban da'a, bahasanya Muhammad ini bapakku itu telah merespon permintaan Rabbnya yang memanggilnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan ajal seluruh makhluk ada di tangannya, tingkah pola makhluk ada di tangannya, maka segala sesuatu kembali pada Allah, karena ilallahil muntaha, tempat air segala sesuatu adalah Allah, wa ilahi ruja'a, dan kembalinya segala sesuatu kepada Allah. Maka Nabi menjawab panggilan Allah. Dan Nabi SAW jika wafat, maka beliau jadilah sebagaimana orang beriman yang lain. Nyawanya dibawa naik, sehingga dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jal di atas langit yang ketujuh. Maka menimbang hal tersebut, Fatimah mengatakan, wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu. Dan Fatimah mengatakan, wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalimu. Karena Nabi alaihissalatu wassalam adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya di surga. Beliau mendapatkan kedudukan di surga yang disebut dengan wasilah. Dalam hadis Nabi katakan, mintakanlah kepada Allah untuk wasilah untukku. Fa'innah, karena wasilah adalah manzilatun fil jannah, satu tempat di surga, la yambari li'abdin min ibadillah, yang tidaklah diisi kecuali cuma satu orang saja. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap satu orang saja itu adalah aku. Dan tidaklah diragukan bahasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tempat kembali beliau setelah meninggal dunia adalah Firdaus, dan surga Firdaus adalah derajat surga yang paling tinggi. Atapnya yang ada di atas surga Firdaus ini adalah ars Allah Azza wa Jalla atau Azza Jalaluhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga itu mendapatkan derajat yang paling tinggi, yang itu cuma diisi satu orang, itulah wasilah. Wahai ayahku, kepada Jibrillah aku mengkabarkan, kami mengkabarkan kematianmu. Ya anakyu artinya adalah mengkabarkan matinya seseorang. Maka Fatimah mengatakan, kami akan kabarkan pada Jibril, karena Jibrillah yang datang bawa wahyu pagi dan sore. Maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada, telah meninggal dunia, maka tidak akan ada lagi Jibril turun ke bumi dengan bawa wahyu, karena wahyu telah terputus dengan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi Jibril masih turun ke bumi, namun bukan karena membawa wahyu, sebagaimana Jibril turun ke bumi saat Lailatul Qadar. Kemudian tatkala badan Nabi telah dipikul dan dimakamkan, Fatimah mengatakan, tegakkah kalian menuangkan air ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapannya adalah ungkapan yang menunjukkan betapa sangat berperasaannya Fatimah ketika itu dan sedihnya Fatimah. Dan Fatimah tahu betul para sahabat radhiallahu anhum itu hati mereka penuh dengan rasa cinta pada Rasul alaihi salatu wasalam. Maka beliau mengatakan, tegakkah kalian? Tentu jawabannya, ya harus tega. Jawabannya harus tega, kalau enggak tega enggak jadi dimakamkan. Ketika kalian menuangkan tanah ke tubuh Nabi, ya, jawabannya ya harus tiga. Dan inilah yang Allah kehendaki azza wa jal, dan karena inilah syariat Allah. Seandainya Nabi alaihissalatu wassalam bisa ditebus dengan semua isi bumi, tentu para sahabat telah menebusnya. Yang penting Nabi tidak mati. Nah, inilah ketetapan Allah. Nabi harus meninggal dunia, dan syariat Allah mengharuskan kalau orang meninggal dimakamkan, disiramkan tanah ke badannya. Sehingga tiga kalian, ya jawabannya tiga. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dialah yang memiliki hukum, dan kepadanya lah tempat kembali. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam kitabnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sehingga engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati, ya. Maka pada dasarnya mayyitun kalau dalam bahasa Arab itu maknanya berpotensi untuk mati. Kalau sudah mati itu bahasa Arabnya mitatun, wahalat mitatuhu. Laut itu bangkainya yang sudah mati halal. Itu makna dasarnya. Beda antara mayyitun dengan mitatun. Mitatun itu betul-betul mati, mayyitun artinya masih hidup dan berpotensi untuk mati, terdapat harapan untuk mati. Itu makna asalnya, meskipun terkadang ditukar-tukar, ya asal dipahami tidak mengapa. Wa innahum mayyitun, dasarnya mereka akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati, sehingga kalian pada hari kiamat, inda rabbikum, di hadapan Rabb kalian, takhtasimun, kalian akan berdebat tentang siapakah yang benar. Maka Nabi dan orang-orang kafir pengikut Nabi, Allah katakan nanti pada hari kiamat semuanya akan berdebat, memperdebatkan siapakah yang berada di atas jalan yang benar. Maka di antara pelajaran dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Maka beliau sakit, beliau lapar, haus, kedinginan. Dan semua sifat-sifat manusia, kemanusiaan yang lain itu bisa dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, innama ana basyarum mitslukum, sesungguhnya aku adalah manusia sama persis dengan kalian. Ansa kama tansauna, aku pun bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Maka ini kaidah penting dalam masalah ini, yaitu hukum asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Kecuali jika memang terdapat dalil yang menunjukkan dalam hal-hal tertentu beliau berbeda dengan sifat umumnya manusia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi sampaikan, ketika beliau jadi imam sholat jamaah, meskipun beliau menghadap ke arah kiblat, beliau bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Sama persis sebagaimana beliau pandang dengan mata kepala. Maka namun itu khusus dalam kondisi sholat saja. Dalam kondisi sholat Allah berikan keadaan yang berbeda. Maka Nabi melihat ke belakang sebagaimana dia melihat jelas ke depan. Namun ini harus berdasarkan dalil. Namun jika tidak demikian harus maka kembali pada sifat dasar Nabi adalah serupa dengan umumnya manusia. Jika tidak ada dalil maka tidak boleh kita meyakini kalau Nabi itu begini-begini yang tidak serupa dengan sifat manusia. Maka ada orang berkeyakinan kalau Nabi itu tidak punya bayang-bayang. Ya, Nabi itu tidak punya bayang-bayang. Jadi ketika keluar rumah, ketika ketemu cahaya itu tidak ada. Tidak ada bayang-bayangnya. Ya, maka ini tentu adalah sesuatu yang memerlukan dalil. Ya, kalau tidak ada dalil yang valid menyatakan kalau Nabi itu tidak punya bayang-bayang, ya sudah. Maka kalau tidak ada dalilnya, maka kita harus kembali kepada kaidahnya. Nabi adalah manusia sebagaimana umumnya manusia, dan umumnya manusia punya bayang-bayang. Ada orang berkeyakinan bahasanya bumi itu demikian memuliakan Nabi sampai ketika Nabi itu kencing, maka bumi itu belum sempat basah sudah kering, belum sempat basah sudah kering, karena langsung meresap air kencing Nabi, belum sempat basah sudah kering. Tentu ini berbeda dengan sifat umumnya manusia. Siapa yang punya keyakinan semacam ini harus mendatangkan dalil. Mana dalil sahih, valid, riwayat yang valid menunjukkan kalau kencing Nabi seperti itu. Kalau tidak ada riwayat valid, kembali kepada hukum dasar bahasanya Nabi itu kondisi dan sifatnya sebagaimana kondisi wajar dan normalnya manusia. Di antara hal yang berdalil dan itu tidak wajarnya manusia, keringat Nabi. Keringatnya orang wajarnya ya bau, rasanya asin atau agak-agak gimana. Kalau keringat Nabi wangi, lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi, lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi. Dan ini keadaan khusus dan ini berdalil dan dalilnya sahih. Namun jika tidak ada dalilnya, kaidahnya apa? Nabi adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Oleh karena itu dalam hadis ini terdapat pelajaran bantahan untuk mereka-mereka orang-orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah Nabi. Mereka berdoa minta pada Nabi alaihi salatu wasalam, minta tolong agar susah itu hilang dengan beliau, padahal Nabi ada di alam kuburnya. Bahkan sebagian orang waliyadzubillah tidak minta kepada Allah, namun malah langsung minta pada Rasul. Seakan-akan yang mengabulkan adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Maka tindakannya adalah satu kesesatan dalam agama dan kebodohan dalam akal. Kesesatan dalam agama jelas, karena ini kemusyrikan. Kebodohan dalam agama, ada kebodohan dalam akal, karena Nabi itu tidak bisa mengontrol dan mengatur bahaya dan bencana untuk diri beliau. Ketika beliau hidup, beliau tidak bisa mengatur. Saya hanya bencana dan bahaya akan menimpa beliau. Maka jika untuk diri beliau sendiri beliau tidak bisa mengatur, maka bagaimanakah lagi dengan untuk orang lain? Tentu lebih tidak bisa mengatur. Bukti kalau Nabi tidak bisa mengatur bencana dan kenikmatan yang terjadi pada diri beliau adalah musibah-musibah yang terjadi pada Nabi. Saat ini Nabi bisa mengatur, maka Nabi tidak akan pernah kena musibah. Nabi selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah kena musibah karena beliau bisa mengatur nikmat dan bencana. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Nabi-Nya untuk mengatakan, kul umumkanlah, aku tidak pernah menyampaikan pada kalian kalau aku memiliki perbendaraan Allah. Artinya aku tidak bisa membuat orang miskin jadi kaya, orang kaya jadi miskin. Aku tidak punya kewenangan semacam itu. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui masa depan. Wala aku lakum ini malak, dan aku tidak pernah memberikan statement, ya, memberikan pernyataan kalau kau adalah malaikat. Bahkan beliau adalah salah satu hamba Allah. Oleh karena itu lanjutannya, in attabi'u illa ma yuha ilai, tidaklah aku kecuali mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Demikian juga Allah berfirman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kul katakanlah, sunyi aku tidaklah memiliki untuk kalian bahaya, tidak pula manfaat. Katakanlah sunyi, tidak akan ada yang bisa menolongku, tidak ada satupun yang bisa melindungiku dari siksa Allah, dan aku tidaklah menjumpai mudahat dan tempat berlindung dari siksa Allah kecuali hanya kepada Allah. Illa balaghan, kecuali sekedar menyampaikan. Artinya hadhihi wadhifati, maka menyampaikan itulah tugasku. Minallahi wa risalati, menyampaikan apa yang datang dari Allah dan menyampaikan tugas-tugas kerasulan. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat As-Su'ara kepada Nabi kita dan peringatkanlah keluargamu yang dekat-dekat, dakwailah keluargamu yang dekat-dekat. Dan turunnya surat As-Su'ara 214 itu adalah titik tolak perubahan pola dakwah di Mekah, yang semula sembunyi-sembunyi kemudian berubah menjadi terang-terangan. Yang menyebabkan Nabi berubah dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan adalah turunnya surat As-Su'ara yang baru saja kita baca. Maka ketika turun surat As-Su'ara, maka Nabi memanggil kerabatnya. Maka beliau terus panggil sampai akhirnya Nabi katakan, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku hartaku yang kau mau. Karena besok pada kiamat la urni anki minallahi syai'an. Aku tidak akan bisa menolongmu dari siksa Allah sedikit pun." Lihat sikap Nabi sampai batas semacam ini pada anak perempuannya sendiri yang merupakan darah daging beliau. Yang Fatimah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusahkannya, menyusahkan Nabi, semuanya menyusahkan Fatimah. Namun meskipun demikian Nabi tegas mengatakan, "Wahai Fatimah, aku tidak akan di akhirat tidak bisa menolongmu dari siksa Allah sedikit pun jika memang engkau harus mendapatkan siksa Allah." Maka jika demikian Nabi untuk Fatimah, maka orang-orang selain Fatimah mimbabil aula, tentu lebih-lebih lagi. Masa Nabi tidak bisa menyelamatkan Fatimah namun malah bisa menyelamatkan orang lain, tentu lucu dan tidak masuk akal. Fafi, maka hadis ini menunjukkan keblingernya orang-orang yang berdoa minta pada Rasul. Karena kita jumpai di Masjid Nabawi ketika berdoa, ada sebagian orang yang berdoa menghadap ke kubur. Dia lurus di depan kubur sebagaimana lurusnya dia di depan Allah ketika sholat, atau bahkan lebih lurus dan khusyuk lagi. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini dalil bahasanya tidaklah mengapa dengan kata-kata yang mengungkapkan kesedihan untuk diucapkan, asal itu proporsional. Manakala kata-kata tersebut lam yakun mu'dinan, tidak menunjukkan marah dengan takdir Allah Azza wa Jal. Karena Fatimah mengungkapkan kalimat-kalimat kesedihan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu dianggap remeh dan bukanlah muncul karena menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini mengisyaratkan bahwa Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha itu masih hidup setelah Nabi wafat. Karena ketika Nabi dimakamkan, Fatimah berkata kepada Anas. Dan tidaklah tersisa dari anak-anak Nabi setelah Nabi wafat kecuali Fatimah saja. Semua anak Nabi meninggal dunia. Empat putri Nabi dan empat anak laki-laki Nabi semuanya meninggal dunia sebelum Nabi meninggal kecuali Fatimah. Namun meskipun beliau masih hidup, namun Fatimah ini tidak dapat warisan. Maka tidak ada warisan untuk Fatimah ataupun istri Nabi yang lain, ataupun untuk pamannya, ataupun satu dari keluarganya, karena para nabi hartanya tidak diwariskan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'saral anbiya, sesungguhnya kami para nabi la nurats, tidak diwariskan. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah untuk kepentingan umum." Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam redaksi Bukhari dan Muslim, kami tidak diwariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Dan ini ada di antara hikmah Allah Azza wa Jal, karena seandainya mereka itu mewariskan harta, niscaya ada orang yang berkomentar, "Ini mereka-mereka ini, para nabi ini datang membawa kerasulan, intinya karena mau mencari kekuasaan yang akan diwariskan kepada anak cucunya." Namun Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut sehingga para nabi itu tidaklah diwarisi hartanya, sehingga apa yang ditinggalkan itu menjadi sedekah. yang dibelanjakan untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya. Wallahul muwafiq. Maka di antara hikmah, dan ini tidak hanya berlaku untuk Nabi kita Muhammad SAW, semua para Nabi ketika meninggal dunia, hartanya tidak diwariskan pada anaknya. Hikmahnya apa? Supaya tidak ada suara-suara sumbang. Ini antisipasi. Supaya orang-orang tidak ada yang komentar, bahasanya ini para nabi itu jadi nabi berdakwah itu tendensius, ada maunya, mau membangun kerajaan nanti bisa diwariskan cukup untuk 7 keturunan. Dan ketika dinyatakan apapun yang didapatkan tidaklah diwariskan pada anak dan istri, maka tidak akan ada orang beralasan dan mengucapkan suara-suara sumbang semacam itu. Dan perlu diketahui bahasanya Fatimah tidak mendengar dan tidak tahu hadis ini. Hadis kalau harta warisan tinggalan Nabi itu tidak untuk ahli warisnya. Oleh karena itu, maka setelah Nabi wafat, Fatimah minta kepada Abu Bakar, minta agar diberi warisan Nabi berupa tanah yang ada di daerah Fadak. Namun Abu Bakar tidak memberikannya dan beralasan dengan hadis ini. Namun wallahu a'lam, karena dia tidak bisa memahami atau tidak merasa benar yakin dengan hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar, maka Fatimah pun tersinggung dengan penolakan Abu Bakar, sehingga dan ketersinggungan ini dibawa terus sampai Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi wafat. Namun tentu yang benar adalah sikap Abu Bakar, sikap Abu Bakar yang tidak memberikan warisan karena memang itulah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.